Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan kali ini terkait masalah as-shalah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu masih dalam permasalahan-permasalahan penting untuk diketahui dalam salat. Juga telah kita bahas permasalahan melewati orang yang melewati di hadapan orang yang sedang salat. Dan juga wajibnya orang yang sholat untuk mencegah orang yang lewat di hadapan dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyudafi'hu." Jika salah seorang di antara kalian sholat dan di hadapan dia ada sutra, kemudian ada orang yang ingin melewati di hadapannya, maka kata Rasul, cegahlah dia. Jika dia enggan, maka perangilah. Karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Maka perbuatan lewat di hadapan orang yang salat merupakan dosa besar. Dan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika seorang yang lewat di hadapan orang salat tahu akan dosa yang dia berbuat tersebut, niscaya dia berdiri 40 tahun atau 40 bulan atau 40 minggu, itu lebih baik bagi dia daripada dia harus lewat di hadapan orang salat tadi. Juga yang dimaksud lewat di hadapan orang salat yaitu pada batasan sutra, yakni antara berdirinya orang tersebut sampai batas sutrahnya. Itulah jarak yang diharamkan seseorang melewati di hadapan orang salat itu. Adapun jika jauh di balik sutrah atau orang yang tidak memiliki sutrah, kemudian kita lewat di hadapan dia tapi jauh, tidak sejarak dengan sutrah, maka ini dibolehkan. Ini tidak termasuk melewati orang yang sedang sholat. Baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya, hukum sholat menghadap kubur. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sholat harus menghadap kiblat, diantara syarat sahnya sholat yaitu menghadap kiblat. Maka hukum sholat menghadap kubur, telah datang sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Bumi seluruhnya itu adalah masjid. Bumi ini hamparan bumi, semuanya masjid, boleh kita melakukan sholat di dalamnya, di atas bumi tersebut. Kemudian Rasul mengecualikan, kecuali kuburan dan tempat pembuangan hajah. Inilah dua tempat yang dilarang pada dua tempat tersebut seseorang sholat di atasnya, yaitu kuburan dan tempat pembuangan hajah, tempat buang air. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula kalian salat menghadapnya, Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan kalian salat menghadap kuburan. Demikian pula jangan duduk di atas kuburan. Maka kesimpulan dari dua hadis yang telah kita baca tadi, adalah haramnya salat di dalam kuburan dan haramnya salat menghadap kuburan. Hadis yang pertama menunjukkan diharamkan salat di atas kuburan. Al-ardu kulluha masjid, bumi itu semuanya masjid, boleh salat di atasnya, tetapi kecuali dua tempat, kuburan dan kamar mandi. Dan juga hadis yang kedua, Rasulullah SAW melarang, jangan kalian salat menghadap kuburan. Maka hadis ini menunjukkan haramnya seseorang salat menghadap kuburan maupun salat di dalam kuburan. Jika ada seseorang salat sunnah atau salat wajib, salat fariidah di dalam kuburan atau menghadap kuburan, maka salat dia batal. Salatnya batal dan tidak sah. Namun di sana ada pengecualian, satu salat yang dibolehkan dilaksanakan di dalam kubur, yaitu salat jenazah. Salat jenazah. Hal itu telah tabit, telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah salat di atas atau di dalam kubur, di dalam kuburan. Yaitu hadis tentang kematian seorang wanita yang mengurus masjid, seorang wanita yang mengurus masjid. Kemudian wanita tersebut meninggal dan dikuburkan. Maka besoknya Rasulullah SAW kehilangan orang yang biasa membersihkan dan merawat masjid. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat, di mana wanita yang biasa membersihkan dan merawat masjid, wanita yang sauda, yang hitam. Maka para sahabat mengatakan, semalam dia meninggal dan telah dikubur. Maka Rasulullah SAW meminta untuk ditunjukkan kuburannya, dan Rasulullah SAW beliau salat, mensalatkan jenazah di kuburan tersebut. Beliau salat mensalati wanita tersebut. Maka hadis ini mengecualikan bahwa salat jenazah boleh dilakukan menghadap atau ya menghadap kubur. Dikarenakan salat jenazah bukanlah salat seperti biasa, tidak ada sujud dan tidak ada rukuk. Salat jenazah yaitu mendoakan si mayit. Maka boleh salat tersebut dilakukan di kuburan, tetapi yang lebih utama yaitu dilakukan di luar kubur. Kemudian juga di antara hikmah diharamkannya salat di dalam kubur atau menghadap ke kuburan, di antara hikmahnya adalah bahwa salat di dalam kuburan atau menghadap ke kuburan itu merupakan wasilah perantara kepada kesyirikan. Perantara kepada kesyirikan. Dan syariat Islam melarang, mencegah segala sesuatu yang bisa menjadikan sebab kepada kesyirikan, itu dilarang dan hukumnya haram. Semua yang namanya wasilah kepada kesyirikan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, salat menghadap kubur, demikian pula atau di dalam kubur, di sini terdapat wasilah perantara dan mudah bagi syaitan untuk menyeret seseorang tersebut dan merubah niat dia sehingga dia terjatuh ke dalam asyirik billah. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hukum salat atau menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh kita menghadap kepada kuburan, sebelum salat kita meniatkan as-salah. Wajib seseorang ketika hendak mengerjakan salat adanya an-niyah. Dalam seluruh ibadah disyaratkan adanya an-niyah. Dia meniatkan apakah salat itu adalah salat sunnah atau salat wajib atau salat wajib tertentu, salat zuhur atau salat asar atau salat maghrib, harus ada niyah pada hati dia. Maksud salat dia apa? Demikian pula niyah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amalan tersebut. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan pula karena dunia. Dia melakukan ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat niat sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah di dalam hati. An-niyah tempatnya adalah di dalam hati. Tidak boleh seseorang menjaharkan, mengeraskan niat ketika salat. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain, kecuali yang di sana ada dalilnya. Jadi yang namanya niat itu di dalam hati. Maka melafadzkannya, mengucapkan niat merupakan perkara yang baru dalam agama. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para salafus saleh dan juga para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar, dan telah berlalu pembahasan masalah takbiratul ihram ini, bahwa takbiratul ihram merupakan rukun di antara rukun-rukun salat yang tidak sah salat seseorang kecuali dengannya. Adapun takbiratul ihram yaitu takbir di awal salat, takbir Allahu Akbar di awal salat, itu disebut dengan takbiratul ihram. Adapun takbir selain takbiratul ihram, maka itu hukumnya sebagian ahli ilmu berpendapat sunnah. Pendapat jumhur adalah sunnah. Namun pendapat yang sahih wajib. Jika ditinggalkan, maka tidak mengapa. Jika dia sengaja meninggalkannya, maka berdosa. Jika dia meninggalkannya karena lupa, maka tidak ada apa-apa bagi dia. Adapun takbiratul ihram, maka rukun. Tidak bisa ditinggalkan dalam seluruh keadaan. Yang namanya rukun, tidak mungkin ditinggalkan dalam seluruh keadaan. Kemudian seseorang ketika takbiratul ihram disunnahkan bagi dia untuk mengangkat kedua tangannya. Raf al-yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Demikian pula ketika takbir untuk ruku dan ketika bangun dari ruku. Kapan disunnahkan seseorang mengangkat kedua tangannya ketika sholat? Yaitu pada tiga keadaan. Takbiratul ihram, atau empat keadaan. Takbiratul ihram, yang kedua takbir ketika ruku, yang ketiga takbir ketika bangkit dari ruku, yang keempat ketika bangkit dari tasyahud pertama. Inilah empat tempat disunnahkannya mengangkat tangan ketika sholat. Adapun ketika sujud, maka tidak takbir. Demikian pula ketika bangun dari sujud, tidak mengangkat tangan. Adapun takbir, tidak mengangkat tangan ketika sujud. Sebagaimana dalam Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hazwa mankibayhi إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibayhi, sejajar pundak beliau, Idza iftataha shalah, jika beliau membuka salat, yaitu ketika takbiratul ihram. Kemudian wa idza kabbara lirruku'. Keadaan yang kedua yaitu ketika beliau bertakbir untuk ruku'. Keadaan yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu, dan ketika beliau bangkit dari ruku'. Kemudian wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan beliau tidak melakukannya, tidak mengangkat kedua tangan tersebut ketika sujud. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka disunnahkan pada beberapa tempat yang telah disebutkan tadi untuk mengangkat kedua tangannya di saat takbir, di saat takbir. Kemudian sampai batasan mana seseorang mengangkat kedua tangan? Sampai batasan mana seseorang mengangkat kedua tangan? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis tadi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau ketika takbir hadwa mankibai, sejajar pundak, sejajar pundak. Ini pundak, sejajar pundaknya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, yaitu kana yarfa'u yadayhi furu'a udhunayhi ila furu'i udhunayhi. Nabi SAW beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika takbir sampai furu', yakni sejajar dengan daun telinga. Mengangkat tangan beliau ketika takbir sejajar dengan daun telinga. Inilah dua keadaan disunnahkannya seseorang mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Sebagian ulama mengatakan mungkin dua hadis ini bisa kita gabungkan. Dua hadis ini yang disebutkan di dalamnya Rasulullah SAW mengangkat tangan sampai sejajar dengan pundaknya, dan hadis yang lain Rasul mengangkat tangan sampai sejajar dengan telinganya, sampai sejajar dengan telinganya. Kata sebagian ahli ilm, bisa kita gabungkan dua hadis ini. Jadi caranya adalah seseorang mengangkat telapak tangannya, mengangkat tangannya, yakni telapak tangannya, ujung telapak tangan, ujung atas atau ujung jari telapak tangan itu sampai ke kuping. Adapun bawah telapak tangan sejajar dengan pundak. Dengan ini, kata sebagian ahli ilmu, kita gabungkan dua hadis ini. Dua cara ini kita gabungkan. Jadi, yaitu dengan ujung jari kita sampai ke telinga, adapun pangkal telapak tangan kita, bawah telapak tangan kita sejajar dengan pundak. Tetapi kata Syekh Al-Faymin, penggabungan seperti ini tidak perlu. Tidak perlu adanya penggabungan yang seperti ini. Maka kata beliau, la hajata ila hadal jama'. Tidak perlu dan tidak ada dalil yang menggabungkan antara kedua cara ini. Maka sesuai dengan zahir hadis, dan juga dari sisi bahasa yang namanya al-kaf, yang namanya telapak tangan, itu mencakup seluruhnya. Telapak tangan itu mencakup seluruhnya. Jika dalam hadis Rasul mengangkat telapak tangannya sampai sejajar pundaknya, intinya telapak tangan itu sejajar dengan pundaknya, tidak mesti harus ujung telapak tangan sejajar dengan pundak. Intinya tidak ada batasan atas dan bawah. Seluruh telapak tangan itu ditelakkan seluruhnya. Bukan bagian atas, bukan bagian bawah. Jadi seorang ketika mengangkat kedua tangannya ketika takbir, boleh dia telapak tangan itu sejajar dengan telinganya. Tidak mesti harus ujungnya yang sampai telinga atau tengahnya. Intinya bebas. Selama itu adalah telapak tangan, maka disejajarkan dengan pundak atau telinga. Inilah dua cara yang sabit. Hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga posisi al-asabi' di antara permasalahan yang perlu untuk disebutkan pula, yaitu posisi jari tangan ketika mengangkat tangan ketika takbir. Yang benar adalah annal asabi' mamdudah. Posisi jari tangan ketika kita mengangkat tangan takbir, jari tangan kita mamdudah, lurus, tegak ke atas, lurus, tegak ke atas. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Al-Muqbil dalam Sahih Musnad, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu jika beliau masuk untuk salat, masuk dalam salat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan lurus, yakni jari-jarinya lurus. Maka termasuk keliruan jika seseorang menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, jari-jarinya dibungkukkan, atau terlalu berlebihan dalam mengangkat sampai perut telapak tangannya menghadap ke langit. Ini tidak termasuk sunnah. Ini tidak termasuk sunnah. Begini, mengangkat tangan sampai begini, ini yang menghadap, jari-jarinya tidak lurus, jari-jarinya menghadap belakang. Demikian pula begini, jari-jarinya tidak lurus tetapi menghadap ke depan. Maka yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, yaitu seseorang ketika mengangkat tangannya, jari-jarinya lurus, tidak ke belakang sampai perut telapak tangannya menghadap atas. Demikian pula tidak ke depan sampai perutnya menghadap bawah. Kemudian setelah kita mengangkat tangan ketika takbir, maka setelah itu kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita, yang disebut, diistilahkan oleh para ulama dengan wad'ul yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Inilah yang sunnah, inilah yang sunnah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau selalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat, ini ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan al-qabd, menggenggam. Menggenggam pergelangan tangan. Al-qabd, qabdul qu'. Pergelangan tangan, bahasa Arabnya adalah al-qu'. Al-qu' itu pergelangan tangan. Digenggam pergelangan tangannya, digenggam. Ini cara yang pertama. Pergelangan tangan kanan, tangan kiri. Pergelangan tangan kiri. Menggenggam yang kanan, menggenggam pergelangan tangan kiri. Ini juga sunnah. Dilakukan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ahli ilmu. Dan cara yang kedua yaitu wad'ul yad al-yumna 'ala adh-dhira' min ghairi qabd. Cara yang kedua, kata para ulama, meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kanan, di atas lengan bawah tangan kiri, tanpa menggenggam. Diletakkan seperti ini, di atas tangan kiri, di lengan bawah, lengan bawah tangan kiri, lengan atas, lengan bawah. Kita meletakkan telapak tangan kita di atas lengan bawah tangan kiri tanpa menggenggam. Kalau menggenggam, ini cara yang pertama, kita menggenggam al-qur, al-qur yaitu pergelangan tangan. Atau cara yang kedua, kita meletakkannya di atas lengan bawah tangan kiri. Inilah dua cara yang sunnah, dua cara yang sunnah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad, kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajula an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Para sahabat dahulu diperintah, yakni oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk meletakkan, untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya dalam salat, di atas lengan tangan kirinya, yakni lengan bawah. Maka termasuk kesalahan, termasuk akhta al-musallin, termasuk kesalahan seseorang dalam sholat, yaitu ketika dia meletakkan tangan kanannya di al-mirfaq, di siku, seperti ini. Ini salah. Ini salah. Dia tidak meletakkan telapak tangannya di atas lengan bawah kiri, lengan bawah tangan kiri, tapi dia meletakkannya di siku, seperti ini. Ini termasuk kesalahan. Tidak ada asal dan tidak ada dalil atas perbuatan tersebut. Tapi kemudian permasalahan berikutnya, yaitu di mana seseorang meletakkan kedua tangan tersebut, apakah di dada atau di perut atau di pusar atau di bawah pusar. Para ulama berbeda pendapat, dan pendapat jumhur yaitu yang lebih utama seseorang meletakkannya di atas pusar, di dada dan di atas pusar, tidak sampai di bawah pusar. Inilah pendapat yang sahih, yaitu dia meletakkan tangan tersebut di atas pusar, di atas pusar. Dan pendapat sebagian ahli ilm, mereka mengatakan di bawah pusar. Dan pendapat yang ketiga, pendapat yang bebas, boleh seseorang meletakkan di atas pusar atau di bawah pusar. Pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, yaitu karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada dalil dari Rasulullah SAW, dari sunnah yang sahih, yang menunjukkan bahwa seseorang meletakkannya di dada atau di atas pusar atau di bawah pusar. Tidak. Maka kata beliau bebas. Kata beliau rahimahullah, bebas seseorang boleh meletakkan di bawah pusar atau di pusarnya, dan seterusnya. Adapun pendapat jumhur, yaitu di atas pusar, di bawah dada atau di dada, selama di atas pusar, maka itulah yang sunnah. Dan inilah yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, atau cara yang lebih pas. Coba kita praktekkan, jika kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita, pasti jatuhnya ke atas pusar, bukan di bawah pusar. Jika kita meletakkan tangan kanan di tangan kiri, pasti jatuhnya tangan tersebut di atas pusar. Kemudian juga berikutnya, termasuk kesalahan yang terjadi di sebagian manusia, sebagian orang, yaitu meletakkan kedua tangan di dada kiri, di dada kiri, seperti ini. Di bagian kiri. Ini tidak ada dalil. Tidak ada sunnahnya yang seperti ini. Tidak ada sunnahnya. Jika ditanya, apa? Kenapa ditaruh di situ? Dia menjawab, ya karena di sini tempat hati. Karena di sini tempat hati. Ini alasan yang tidak berdasarkan dalil, maka tidak bisa diterima alasan tersebut. Terus ada apa dengan hati? Alasan dengan akal, maka tidaklah diterima. Yang diterima adalah hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kedua tangan diletakkan di dada atau di atas pusar dalam sholat. Kemudian permasalahan berikutnya, disunnahkan pula seseorang ketika sholatnya, yaitu untuk melihat An-nazar ila mawdi' as-sujud. Melihat ke arah sujud, ke tempat sujudnya. Ini yang lebih utama. Walaupun boleh dia melihat depan, boleh. Tetapi yang lebih utama, melihat arah sujudnya. Kecuali jika ada halangan, jika misalnya tempat sujud dia, ada sesuatu yang mengganggunya, mengganggu dia, maka dia melihat depan. Maksud dari disyariatkannya melihat ke arah sujud, agar lebih khusyuk, membantu seseorang untuk semakin khusyuk dalam sholat, dibandingkan dia melihat ke arah depan. Melihat ke arah depan, dia melihat apa yang terjadi di depannya, maka ini akan mengganggu konsentrasi kekhusyuan dia. Maka pendapat jumhur ulama yaitu disunnahkan seseorang melihat ke arah sujudnya, melihat ke arah sujudnya, agar tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang bisa melalaikannya dari kekhusyuan. Adapun hukum mengangkat pandangan ke atas, ke atas langit, maka ini diharamkan dalam salat. Tidak boleh seseorang mengangkat pandangan matanya ke atas langit, ke atas, melihat atas, tidak boleh. Apakah batal salatnya? Tidaklah batal, tetapi dia berdosa jika dia tanpa ada keperluan dia mengangkat tangan, apa, mengangkat pandangan dia ke atas tanpa ada keperluan, maka dia berdosa, maka dia berdosa. Tapi jika ada keperluan, misalnya sebagaimana terjadi di antara di kalangan para sahabat, yaitu ketika mereka sholat saat khusuf, saat terjadi gerhana matahari, maka mereka ingin melihat apakah telah selesai khusuf tersebut, mereka melihat ke atas, maka ini dibolehkan dikarenakan ada keperluan. Demikian pula sama seperti menoleh melihat ke kanan dan ke kiri, menoleh dalam sholat, tolah-tolah dalam sholat, ini juga makruh. Ini hukumnya makruh, kecuali jika ada keperluan. Jika ada keperluan, misalnya dia mengkhawatirkan anaknya jatuh, dia lihat, atau ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk melihat, maka ini dibolehkan. Sebagaimana hal itu Abu Bakar radhiyallahu an, ketika beliau mengimami dan Rasulullah SAW sedang sakit, Abu Bakar melihat, menoleh Rasulullah SAW yang keluar dari pintu kamar Aisyah. Abu Bakar menoleh kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk tetap di tempat. Maka menoleh dalam sholat hukumnya makruh, kecuali ada keperluan. Dan permasalahan ini akan datang pada pembahasan yang berikutnya insyaallah, tentang perkara-perkara yang dibenci untuk dikerjakan dalam sholat, akan dijelaskan nanti oleh muallif. Kemudian setelah itu, setelah seseorang meletakkan tangannya di dadanya atau di atas pusarnya, setelah itu disunnahkan bagi dia membaca doa istiftah. Dan doa istiftah ini ada beberapa macam, ada 3 macam dalam beberapa hadis, beberapa riwayat. Yang pertama yaitu doa istiftah dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ulangi. Ini lafaz istiftah yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian lafaz istiftah yang kedua yaitu doa Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wathalji wal barad. Muttafaq alaih. Kemudian lafaz yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim, yaitu wajjahtu wajhiya illadhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah tiga lafaz istiftah, tiga doa istiftah, tiga macam doa istiftah. Yang pertama, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang kedua, Allahumma ba'id baini, yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ketiga doa ini tabit dari Rasulullah SAW. Beliau membacanya ketika doa istiftah. Kemudian para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama, apakah subhanakallahumma bihamdik atau Allahumma ba'id baini atau wajjahtu wajhiya. Sebagian ahlul ilm mengatakan yang utama adalah Allahumma ba'id baini, dikarenakan doa untuk menghapus dan menggugurkan dosa kita, doa al-maghfirah. Sebagian ahlul ilm mengatakan yang lebih utama adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, karena ini semua adalah pujian kepada Allah dan terdapat pada doa tersebut kalimah tauhid, wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka, semua pujian subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, segala pujian untukmu, wa tabarakasmuka, kemudian diakhiri dengan wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Adapun Allahumma ba'id baini, maka ini untuk diri sendiri, untuk doa diri sendiri. Al-muhim, ketiga doa ini disunnahkan untuk dibaca. Tetapi apakah seseorang boleh menggabungkan ketiga doa atau dua doa istiftah dalam satu solat? Jawabannya tidak. Cukup dia dalam satu kali solat membaca satu doa istiftah. Tidak ketiga-tiga macamnya dibaca semua atau dua macam dibaca semua, tidak. Tapi cukup satu yang dibaca. Terkadang dia membaca dengan subhanakallahumma, atau terkadang dia membaca dengan Allahumma ba'id baini. Di waktu yang lain dia membaca yang lainnya, wajjahtu wajhiya. Ini yang sunnah, ini yang sunnah. Dan tidak menggabungkannya. Apa dalilnya seseorang tidak menggabungkannya? Yaitu Nabi SAW suatu ketika beliau sholat. Selesai sholat, Abu Hurairah yang memperhatikan sholat beliau bertanya, ya Rasul, saya tadi melihat engkau sebelum atau ketika takbir diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah SAW, beliau menjawab dengan doa Allahumma ba'id baini, dan tidak menjawab dengan doa yang lainnya. Menunjukkan satu saja yang cukup dibaca. Dalam hadis yang lain beliau membaca wajjahtu wajhiya, maka tidak menggabungkan keseluruhannya atau menggabungkan satu dan yang lainnya. Dan hukum istiftah yaitu doa sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Jika seseorang meninggalkannya maka tidak mengapa. Tetapi yang lebih utama untuk dibacanya ketika salat, yaitu ketika rakaat pertama dalam salat. Kemudian setelah seseorang membaca istiftah, disyariatkan bagi dia untuk membaca at-ta'awud, al-isti'adah, yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan diantara faedah isti'adah ini, seseorang berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, agar dia dalam salatnya dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan yang mengganggu kekhusyuan dia dalam salat, sehingga dia mampu untuk mentadabburi ayat Al-Quran, dia mampu untuk memahami salat tersebut dengan sempurna, bacaan yang dia baca dia fahami dan dia tadabburi maknanya, yaitu dengan dia memulai dengan ta'awudz. Fa'idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kenapakah isti'adzah ini dibaca setiap rakaat? Kata pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang sunnah itu dibaca di awal rakaat saja, di awal rakaat, rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang berikutnya, maka cukup dengan bismillah, dengan basmalah. Namun jika dia ingin membaca di setiap rakaatnya, maka tidak mengapa, maka tidak mengapa. Kemudian setelah membaca ta'awudz, seseorang disunnahkan untuk membaca basmalah. Basmalah. Dan hukum basmalah hukumnya sunnah. Yani setiap kita ingin membaca Al-Quran, baca basmalah sebelum kita memulai dari Al-Fatihah. Dan basmalah tidaklah termasuk surat Al-Fatihah. Basmalah, sebagaimana telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, tidaklah termasuk dari surat Al-Fatihah. Maka seseorang jika, inilah pendapat yang sahih, sebagian ulama mengatakan basmalah termasuk Al-Fatihah. Maka kita mungkin barangkali kita dapati ada mushaf yang basmalahnya dihitung ayat pertama. Ini berdasarkan pendapat sebagian ahlul ilm. Sebagian ahlul ilm berpendapat basmalah merupakan ayat dari Al-Fatihah, ayat pertama dari Al-Fatihah. Tapi pendapat yang sahih bahwa basmalah bukanlah ayat dari Al-Fatihah. Basmalah itu turun untuk al-fasl, untuk membedakan, mengawali surat, setiap surat, mengawali setiap surat dengan basmalah. Dan menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-basmalah termasuk al-fatihah, maka seseorang jika dia meninggalkan basmalah, dia salatnya tidak sah, salat dia tidak sah, dikarenakan basmalah adalah al-fatihah. Tidak boleh al-fatihah dikurangi ayatnya dalam membaca ketika sholat. Yang namanya membaca Al-Fatihah seluruhnya harus dibaca. Dari pendapat yang sahih, basmalah tidaklah termasuk Al-Fatihah. Jika seorang meninggalkannya, maka tetap sah sholat dia, tetap sah sholatnya. Adapun hukum menjaharkan, mengeraskan bacaan basmalah ketika imam atau dalam sholat jahriyah, dalam sholat jahriyah, maka para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang sahih, yaitu pendapat jumhur, mayoritas, kebanyakan para ulama, bahwa tidak disunnahkan menjaharkan bacaan basmalah ketika sholat. Ketika sholat. Dan telah diriwayatkan dalam beberapa hadis yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mereka tidaklah membaca basmalah dengan dikeraskan suaranya. Dalam hadis Anas, kanu, yakni para sahabat dahulu, yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat dahulu, mereka membuka salat mereka, yakni yang terdengar suara mereka pertama kali ketika salat, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Tidak perlu membaca ta'awud, atau tidak perlu mengeraskan ta'awud dan basmalah. Inilah yang sahih. Inilah yang sahih. Bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa al-jahr bil basmalah termasuk bid'ah, termasuk perkara yang bid'ah, dikarenakan yang ma'ruf dan dikenal oleh para sahabat bahwa mereka tidaklah membuka salat mereka kecuali dengan mengeraskan Al-Fatihah. Yakni dalam salat jahriyah, dalam salat yang dikeraskan suaranya. Tapi Allahu a'lam, permasalahan bid'ah maka itu pendapat sebagian ahli ilmu. Karena di antara para ulama juga berpendapat boleh seseorang membaca basmalah, namun mereka bersandar dengan hadis yang lemah, dengan hadis yang lemah. Kemudian setelah baca basmalah, diwajibkan bagi dia membaca surat Al-Fatihah. Dan telah kita lalui pembahasan surat Al-Fatihah, termasuk rukun di antara rukun as-salah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat yang tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Dan juga dalam sebuah hadis, dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang faedah atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat yakni Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku bagi dia apa yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah athna atau hamidani 'abdi, jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hambaku memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, jika seorang hamba mengatakan arrahmanir rahim, Allah mengatakan athna alayya 'abdi, hambaku kembali mengujiku lagi. Hambaku kembali memujiku lagi. Athna yani, athna adalah hamd yang diulang. Athna berbeda dengan alhamd. Alhamd pujian. Adapun athna adalah pujian yang terulang. Athna alayya 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan jika dia mengatakan maliki yaumiddin, Allah menjawab majidani 'abdi, majidani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Al-majid, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir ayat, maka Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, doa dari hamba kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan bagimu apa yang kamu minta. Maka seorang ketika membaca Al-Fatihah, tentu dia harus atau sepantasnya bagi dia untuk khusyuk dalam membacanya. Khusyuk dalam membaca surat Al-Fatihah tersebut sehingga terasa betul apa yang dia ucapkan. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalanmu yang lurus, jalan yang lurus, sampai akhir ayat surat Al-Fatihah. Tapi kemudian setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan membaca atau disunnahkan menjaharkan amin, menyuarakan menjaharkan kata amin pada ayat setelah waladzallin, yang disunnahkan untuk dibaca bagi imam, makmum, dan juga munfarid yang salat sendirian ketika dia salat sendirian. Ketika dia salat sendirian dengan jahr. Ketika salat sendirian dengan jahr, dengan mengeraskan suara. Jadi disunnahkan membaca amin ini untuk semuanya. Ketika imam juga disunnah bagi dia membaca amin. makmum juga sunnah bagi dia mengucapkan amin, tidak diam. Yang sunnah adalah membaca amin. Dan juga bagi orang yang munfarid, salat sendirian, dan dia menjaharkan salatnya, boleh seseorang ketika salat sendirian, salat malam atau salat sendirian yang dia mungkin lebih merasa khusyuk ketika dia mengeraskan suaranya, tidak mengapa dia mengeraskan suaranya ketika salat sendirian dan dia menjaharkan aminnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu tentang imam. Idza ammara al-iman fa aminu. Jika imam mengatakan amin, di sini Rasul mengatakan jika imam mengatakan amin, menunjukkan imam disunnahkan membaca amin juga. Maka aminkanlah kalian. Dan hadis yang lain, dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza qala al-imam wala ad-dallin faqulu amin. Jika imam mengatakan sampai pada ayatnya waladhdallin, maka ucapkanlah, serukanlah amin. Ini perintah kepada makmum. Jadi kapan amin dibaca? Apakah setelah selesainya imam dari amin, atau kapan amin, lafaz amin itu dibaca ketika imam telah selesai dari ucapan waladhdallin. Ini tempat makmum dan imam membaca amin. Di sinilah tempat membaca amin. Maka termasuk kesalahan tergesa-gesa sebelum imam selesai membaca waladhdallin, dia sudah amin dahulu. Amin duluan sebelum selesai bacaan waladhdallin. Rasul mengatakan jika imam telah mengatakan waladhdallin faqulu, maka setelah itu ucapkanlah. Ucapkanlah amin. Bukan sebelum waladhdallin atau belum selesai waladhdallin dia mengucapkan amin. Ini termasuk mendahului imam. Ini termasuk perkara yang musabaqah al-imam, kata para ulama. Demikian pula tidak mengakhirkannya. Tidak sudah amin, dia baru mulai amin. Tidak, tetapi dia amin ketika sampai imam pada ayat waladhdallin. Kemudian disunnahkan membaca beberapa surat setelah Al-Fatihah. Dan kita bahas pembahasan surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca setelah Al-Fatihah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adhan di situ. Gini. Ya. Salah alam. Yang di sini atau di sini? Di sini tidak ada. Ini bukan lengan. Lengan sini. Yang ada di sini yang dikuk sama yang di lengan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ya, biasa. Menyertai aminnya imam. Ketika sampai waladhdallin. Sebagai apa mengatakan sunnahkan keras. Ya. Dahulu para sahabat kalau sholat aminnya itu sampai menggetarkan masjid atau suaranya sampai terdengar di masjid. Ya. Tapi hadisnya diperselisihkan. Hadis yang itu ada yang membaifkan hadisnya. Jadi intinya menjarkan ya, bagus keras ya. Nah, ya bareng-bareng. Ya, ketika sudah sampai walad dhalin, imam selesai walad dhalin, kita baca amin. Amin. Ya, enggak apa. Dia terlambat. Ya, enggak benar yang seperti itu. Tempat amin setelah walad dhalin. Ya, enggak apa. Imam ada sebagian imam enggak baca amin. Tapi kita baca amin.